أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. Siapa yang akan menyebutkan makharijul huruf? Fadal. Nah, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Rongga mulut. Apalagi? Tenggorokan. Apalagi? Lisan, apalagi? Kedua bibir, apalagi? Pangkal hidung. Nah, siapa yang akan menyebutkan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan? Nah, foto lu. Kho, keluar dari apa? Tenggorokan sebelah mana? Tenggorokan sebelah atas. Tenggorokan sebelah atas. Taib, kho. Nah, apa lagi? Hah? Dari tenggorokan atas dulu, selain kho apa? Ghin, gho. Taib. Apalah? Kemudian huruf apa lagi? Kerongkongan bagian tenggorokan bagian tengah mengeluarkan huruf ha dan ain. Ha dan ain. Kemudian tenggorokan bagian bawah ha dengan hamzah. Nah, kemudian pangkal lidah. Pangkal lidah dengan anak lidah yang atas mengeluarkan huruf apa? Qaf. Nah, huruf qaf. Kemudian keluar sedikit dari huruf qaf, kaf. Nah, kaf. Nah, kemudian tengah-tengah lidah. Ja, sya, ya, ja, sya, ya. Baik. Kemudian salah satu tepi lidah dengan gerham atas. Do, el do. Nah, do. Keluar sedikit dari makhraj dhad. Apa? Lam. Lam. Enam. Kemudian maju ke depan dari huruf dari makhraj lam. Nun. Nun. Punggung lidah atau antara makhraj lam dengan nun? Ra. Ra. Ra. Enam. Kemudian ujung lidah dengan pangkal dua gigi atas. Ta. Ta toto. Ujung lidah dengan dua pangkal dengan pangkal dua gigi atas. To. Kemudian ta. Kemudian da. Ya, dal. Oh, yeah. Ujung lidah ujung lidah dengan rongga gigi bawah dan rongga gigi atas lebih dekat ke rongga gigi atas. Huruf za. Kemudian sa. Kemudian so. So. Ya, za, sa, so. Ya. Kemudian ujung lidah dengan ujung dua gigi atas. Sa, za, zo, zo. Ya, temannya to. Ya, zo. Ta, sa, za, zo. Nah, bibir, nah bibir bawah bagian tengah dengan du, dengan ujung dua gigi atas. Fa. Nah, fa. Fa. Kemudian huruf yang keluar dari kedua bibir. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Baik. Sedangkan pangkal hidung atau al-khayshum mengeluarkan huruf gunnah. Nah. Nah, sekarang kita meneruskan membaca huruf hijaiyah yang belum dibaca, itu dari fa. Fa ini mempunyai sifat hamas, mempunyai sifat hamas. Artinya hamas ini enam. Ketika huruf ini diucapkan, apabila dimatikan maka berdesis. Jadi napas tetap berjalan. Enam. Fa, fi, fu, baf, baf. Jadi tidak bab, tidak rapat bibirnya, tapi terbuka sedikit sehingga ketika disukunkan atau dimatikan, enam napas tetap mengalir. Fa, fi, fu, baf, ya, baf. Enam. Kemudian huruf yang berikutnya huruf qaf. Qaf. Enam. Huruf qaf ini mempunyai sifat memantul, ya, punya sifat memantul ketika disukunkan atau ketika dimatikan. Nah, qa, qai, qu, ba, qa. Ba, qa. Ya. Qa, qai, qu, ba, qa. Nah, tidak ba, qa, tapi biarkan memantul ba, qa. Ba, qa. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Qalqalah ini ada yang sangat dan ada yang biasa. Nah, manakala huruf qalqalah tersebut ditasydid, nah maka qalqalahnya dihentikan dulu, ya, seperti al-haqqo, al-haqqo, nah baru ada qalqalahnya, tidak langsung al-haqqo, al-haqqo. Nah, tetapi kalau tanpa tasydid maka huruf qalqalahnya langsung memantul, ya, langsung dibunyikan qa, qai, qu, ba, qa, ba, qa. Nah, qaf. Sekarang kaf, ya, kaf. Kaf ini juga memiliki sifat hamas seperti fa. Ka, ki, ku, bak, bak, ya. Ka, ki, ku, bak, bak. Jadi ada hamasnya. Nah, ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ada hamas sedikit di situ. Enam. Kemudian la, lam, la, li, lu, bal, bal, ya, jangan la, li, lu, bal. La lidahnya digigit ini keliru, tapi lidahnya tetap di dalam. La, li, lu, bal, ya, bal. Nah, sebagaimana dalam makhraj, dalam teori makhrajnya yaitu tepi lidah, salah satu tepi lidah dengan gusi, ya, bukan dengan gerham. Kalau gerham ini dod, nah, tapi ini keluar sedikit dari makhraj dod. Nah, jadi la, li, lu, bal. Nah, kemudian mim, ma, mi mu bam. Bam. Rapat. Dan na na ni nu ban. Ban. Nah, sama lidahnya juga di dalam, tidak dikeluarkan. Kemudian waw, wa, wi, wu, bau. Bau. Kemudian ha, hi, hu, bah. Bah. Ha, hi, hu, bah. Nah, jangan bah. Nah, jangan dikagetkan, tapi terus mengalir. Ya. Ha, hi, hu, bah. Nah. Kemudian ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Nah. Kemudian sedikit sifat huruf. Nah, sifat huruf. Sifat-sifat huruf ini ada yang berlawanan dan ada yang tidak. Nah, di antara yang mempunyai lawan yaitu al-hams dengan al-jahr. Arti al-hams, al-hams kalau menurut bahasa artinya samar atau tidak terang. Maksudnya huruf ini ketika disukun atau ketika dibaca mati ini berdesis. Ya, berdesis. Napas terlepas. Ini hams. Seperti tadi fa, fi, fu, baf. Ya. Nah, huruf-huruf hams ini ada 10. Ada 10. Nah, diringkas dalam kata fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fa ha ta ha sha kha sad sin kaf ta ya, ta seperti ha hi hu bah bah. Masih ada udara yang keluar ketika disukun. Sa ti su bas bas ya, tidak dihentikan bat nanti tapi bat sa fi su bat. Nah, ha hi hu bah, ha hi hu bah. Nah, sha shi shu bash, sha shi shu bash. Kho khi khu bah, kho khi khu bah. Bah. Nah. Thumma swad. So si su bas. Sa si su bas. Nah, bas melebar bibirnya. Karena ini sin bukan swad. Kalau swad bibirnya maju, monyong. Kemudian ka ki ku bak. Bak. Jadi ada udara yang keluar. Ka ki ku bak. Kemudian ta ta ti tu bat. Bat. Ta ti tu bat. Nah, bat masih ada hamas sedikit. Kemudian lawan daripada hamas ini adalah al-jahr. Al-jahr. Nah, arti al-jahr adalah tampak atau terang. Ya. Maksudnya apabila huruf ini disukunkan atau dimatikan, nah, tidak mengeluarkan napas. Nah, tidak berdesis. Nah, huruf-hurufnya selain huruf al-hams. Selain huruf al-hams. Nah, misal ba. Ba, bi, bu, bab. Bab. Ya, tidak ada udara yang keluar. Nah, a, i, u, ba. A, i, u, ba. Nah, dan seterusnya. Selain huruf yang 10 tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, sifat-sifat huruf yang berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nah, qala Syekh rahimahullahu taala. Nah, kita masih membaca keterangan Syekh rahimahullahu taala tentang bidah-bidah yang terjadi ketika ziarah kubur. Asyahu bitahlil bainal kubur. Ramai membaca tahlil, ribut membaca tahlil di antara kubur. Ketika ziarah kubur mengucapkan la ilaha illallah, atau kadang ditambahi Muhammadur Rasulullah, ya, atau sallallahu alaihi. Ini merupakan perkara bid'ah, tidak dicontohkan, tidak dilakukan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat dan para imam yang mencontoh mereka. Kemudian perkara berikutnya, tasmiyatu man yazuru ba'dal kubur hajan. Orang menamai orang yang menziarahi sebagian kubur sebagai haji. Jadi sebagian orang menamai dengan berziarah kubur itu sebagai haji. Ya. Siapa di antaranya ini? Hah? Nah, ada sebagian firqah, kelompok di dalam Islam ini yang mereka lebih mengutamakan mengunjungi kuburan syekhnya ataupun kuburan pemimpinnya daripada mengunjungi Baitullahil Haram. Itu di antaranya firqatu tabligh. Kemudian ada sebagian orang tua, mau dikatakan juga Islam, juga tidak benar amalannya, ya, di pulau sana, di pulau Haruku, yang mereka mengatakan setelah orang yang berkhutbah itu harus haji, harus sudah haji, tetapi haji mereka bukan ke Baitullah tapi ke kuburan, ya, hajinya itu ke kuburan. Ini merupakan bid'ah, ya, menziarahi kubur kemudian dikatakan sebagai haji. Perkara berikutnya, irsalus salam ilal anbiya alaihimus salam biwasitati man yazuruhum. Menyampaikan salam kepada para nabi alaihimus salam dengan perantaraan orang yang mengunjungi atau yang menziarahi kuburan. Ya, jadi kalau ada orang yang mau ziarah, tolong sampaikan salam saya pada Rasulullah, ya. Jadi kepada orang yang haji, tolong sampaikan salam saya pada Rasulullah. Ya. Ini bid'ah. Kemudian perkara berikutnya, insirafun nisa yaumal jumu'ah lima zarat fisolihiyah bidimaski washarokahunna fi dzalika rijal ala tabaqatihim. Kaum wanita menyengaja pada hari Jumat, menziarahi tempat-tempat di tempat-tempat ziarah di Solahiyah. Solahiyah ini di Damaskus. Dan juga menyertai mereka, ya, bersama-sama dengan mereka kaum laki-laki menurut tingkatan-tingkatan mereka. Kemudian perkara berikutnya, ziaratu athari al-anbiya allati bisyam mithlal maghorah al-khalil alaihissalam wal athari al-thalatha allati bijabali qasiyun gharba is arabwa. menziarahi peninggalan para nabi di Syam, yang ada di Syam, semisal tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan enam asar ataupun peninggalan para nabi yang tiga yang terdapat di Gunung Qasiyun sebelah barat Robwah. Salah ini semua di Timur Tengah. Kemudian perkara berikutnya, ziaratu qabril jundi al-majhul awis syahid al-majhul, menziarahi kuburan pahlawan yang tak dikenal atau kuburan syuhada yang tak dikenal. Nah, yang penting katanya itu kuburan pahlawan kemudian diziarahi. Nah, atau dikatakan itulah kuburan syahid, orang yang mati syahid. Nah, kemudian diziarahi padahal tidak tahu siapa yang dikubur di situ. Ya. Kemudian perkara berikutnya, ihda'u thawabil ibadat kas-shalah wa qira'atil Qur'an ila amwatil muslimin, menghadiahkan pahala ibadah-ibadah seperti sholat, bacaan Qur'an kepada mayit-mayit yang mayit-mayit muslim. Ya, pada mayit-mayit muslim. Enam. Di tempat saya dulu waktu kesranya masih orang begitu, ya, dihususkan setiap malam Jumat, setiap malam Jumat, nah, ini membawa jamaahnya ataupun memimpin jamaahnya untuk tahlilan, kemudian dibacakan Yasin. Nah, kemudian setelah itu wa ila arwahi fulan bin fulan al-Fatihah, wa ila arwahi fulan bin fulan al-Fatihah, thumma ila hadratil Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum al-Fatihah. Nah, ini merupakan bid'ah. Kemudian bid'ah berikutnya, ihda'u thawabil a'mal ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghadiahkan pahala amalan-amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini juga merupakan bid'ah. Nah, Nabi tidak memerlukan lagi tambahan pahala karena pahala Nabi sudah banyak. Ya, dengan Nabi menyampaikan 6 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajari orang. Nah, itu sudah merupakan 6 akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian perkara berikutnya, i'ta'u ujratin liman yaqra'ul Qur'an wa yahdihi lil mayyit, memberi upah bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada si mayit. Jadi menghadiahkan bacaan Qur'an tersebut untuk si mayit. Nah, tradisi ini atau perbuatan ini juga kami jumpai ketika di Jawa Timur. Bagian pinggiran, dalam sehari beberapa orang begitu menghatamkan Quran di rumah si mayit. Nah, kemudian perkara berikutnya, qaulul qail inna du'a yustajabu inda kuburil anbiya was solihin, perkataan sebagian orang berdoa di kuburan para nabi dan orang-orang soleh itu akan terkabulkan. Ya, berdoa di kuburan para nabi dan orang-orang solehnya kan dikabulkan. Ini adalah bid'ah sebagaimana sudah berlalu pembahasannya. 6. Bahkan Syekh rahimahullah taala menyamakan dengan salat kepadanya, itu haram. Ya, salat menghadap kuburan. Kemudian perkara berikutnya, qasdul qabri lidu'a indahu raja'al ijabah. Menyengaja mendatangi kuburan untuk berdoa. Menyengaja mendatangi kuburan untuk berdoa di kuburan karena mengharapkan diijabai, ya, karena mengharapkan dipenuhi permintaannya. Kemudian perkara berikutnya, taghsyiyatu kuburil anbiya wassolihin wa ghairihim. Nah, membuat rumah-rumahan di kuburan para nabi dan orang-orang soleh dan selain mereka. Nah, membuat rumah-rumahan di kuburan nabi atau para nabi dan orang-orang soleh dan selain mereka. Kemudian perkara berikutnya, i'tiqadu ba'dihim annal qabra salih idza kana fi qaryatin annahum bi barakatihi yurzaqun wa yunsarun wa yaqulun innahu khafiratul balad kama yaqulun as-sayyidah Nafisa khafiratul Qahirah wa syaikhu Ruslan khafirun khafiru Dimaski wa fulan wa fulan hufara'u Baghdad wa ghairiha. Keyakinan sebagian orang bahwasanya kuburan orang soleh jika ada di satu kampung, mereka meyakini bahwasanya mereka diberi rizki dengan sebab barokah kuburan itu. Dan mereka meyakini dengan sebab barokahnya mereka diberikan rizki. Wa yunsarun, dan mereka ditolong. Ya, sebagaimana atau orang mereka mengatakan sesungguhnya, nah, kuburan orang soleh itu, nah, penjaga negeri, nah, penjaga kampung. Sebagaimana dikatakan As-Sayyidah Nafisah, dia penjaga Kohiro. Asy-Syekh Ruslan penjaga Damaskus. Fulan dan fulan penjaga Baghdad dan yang lainnya. Enam, keyakinan semisal ini, nah, memang menyebar. Ya, lebih-lebih lagi di kalangan orang yang jauh daripada ilmu agama. Nah, mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka lebih percaya pada teteroga-teteroga, ya, keramat-keramat, daripada kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Sampai kalau melewati kuburan keramat, ya, kalau mobil harus bunyikan klakson, ya, kalau orang harus permisi Mbah, permisi Tete, cucu numpang lewat. Ya. Kenapa demikian? Karena meyakini, ya. Nah, kuburan tersebut, ya, mempunyai kekuatan gaib. Kemudian perkara berikutnya, i'tiqaduhum fi katsirin min adrihatil awliya ikhtisasat ka ikhtisasati al-attiba. Faminhum man yanfa fi maradil uyun wa minhum man yashfi min maradil humma wa ilahir. Ini lebih jelek lagi ini. Lebih lucu. Sebagian mereka meyakini bahwa kuburan-kuburan wali itu memiliki keistimewaan-keistimewaan seperti spesialisasi kedokteran. Ya, di antara mereka, ya, di antara kuburan wali tersebut ada yang bisa menyembuhkan penyakit mata. Di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan penyakit panas, ya, dan seterusnya. Enam. Kemudian perkara berikutnya, qawlu ba'dihim qabru ma'rufi atiryaq al-mujarrab. Perkataan sebagian mereka, kuburan yang terkenal itu adalah obat yang mujarab, ya, kuburan yang dikenal, ya, yang terkenal seperti wali Abdul Qadir Jailani, wali apa, wali Sanga atau wali Songo, ya. Ya, kalau orang Jawa wali Songo, kalau orang Sunda wali Sanga. Ya, nah, ya, itu katanya obat yang mujarab, ya, sehingga air yang keluar dari situ, ya, dijual, berebut. Ya, padahal itu nggak tahu air dari comberan kah atau dari apa, ya. Yang penting air dari dekat kuburan situ kamu jarab. Kemudian perkataan perkara berikutnya, qalu ba'di suyukh al-murid li muridi idza kanat laka ila Allah hajah fastagith bi alqala istagith inda qabri. Ya, wasiat sebagian kiai kepada muridnya, atau perkataan sebagian guru-guru, ya, para kiai atau para ustadz kepada muridnya, jika kamu memiliki hajah, memiliki kebutuhan kepada Allah, maka beristighosalah denganku, ya, beristighosalah denganku, minta bantulah kepadaku, minta tolonglah kepadaku, atau beristighosalah di kuburanku. Nah, ini wasiat yang tidak benar, ya, menyesatkan. Kemudian perkara berikutnya, taqdisu ma haula qabril wali min syajarin wa hajarin wa atiqadu anna man qata'a syai'an min dalika yusabu bi'ada. Mengkultuskan, ya, mengkeramatkan, mensucikan apa-apa yang ada di sekitar kuburan wali berupa pepohonan dan bebatuan, dan meyakini bahwa siapa saja yang memotong sesuatu dari pohon ataukah batu itu akan terkena gangguan, akan terkena musibah. Nah, kemudian perkara berikutnya, qalu ba'dihim man qara ayat al-kursi wastaqbala jihata syekh Abdul Qadir Jailani. Ada cetakan lain di sini, Kailani. Ada yang lain enggak? Enggak tahu salah cetak apa memang yang betul Abdul Qadir Al-Kailani. Tapi yang terkenal, yang ma'ruf itu Jailani, ya. Wassalam alaihi sab'a marrat yakhtu ma'a kulli taslimatin khutwatan ila qabrihi qudiyat hajatuhu. Perkataan sebagian mereka, Barang siapa membaca ayat kursi dan menghadap ke arah kuburan Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mengucapkan salam kepadanya sebanyak 7 kali, Nah, bersamaan atau dilakukan setiap langkah. Jadi setiap langkah mengucapkan salam. Setiap langkah mengucapkan salam. Sampai tiba di depan kuburan syekh tersebut, maka akan dipenuhi hajatnya. Ya, akan dipenuhi kebutuhannya. Nah, dan perkara berikutnya, rasul ma'i ala qabri zaujah al mutawaffah an zaujiha alladhi tazawwaja ba'daha za'imina anna dhalika yudfi'u hararatal ghirah. Ini lucu lagi. Nah, menuangkan air di atas kuburan istri yang meninggal dunia, nah, yang suaminya menikah lagi, dengan persangkaan bahwasanya hal ini akan memadamkan apa, api kecemburuan. Panasnya kecemburuan. Ya Allah. Baik, insyaallah nakfi lahuna. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.